saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kalau kita lihat, ternyata nifak ini ada 6. Pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nifak. Kemudian yang kedua, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduh bahwa risalah Muhammad ini ya mengajarkan terorisme misalnya, kekerasan, atau mendustakan sebagian risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya bahwa ini adalah risalah Muhammad atau didustakan. Yang ketiga, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, membenci sebagian apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci banget ajaran Islam. Ya, itu sebagian saja sudah menyebabkan dia munafik. Kemudian senang sekali dengan kemunduran agama ini. Senang banget kalau agama ini jadi bulan-bulanan itu. Senang banget kalau umat ini ya yang komitmen kepada dinul Islam ini dijadikan bahan hinaan, bahan cercaan, tuh senang banget. Karena kalau ada perasaan senang begitu berarti munafik. Atau benci kalau Islam ini ada yang menolong gitu lah. Ya, benci kalau ternyata masih banyak orang yang komitmen kepada Islam sehingga mereka berjuang untuk Islam ini. Nah, kalau ada di antara kita yang memiliki satu di antara 6 tersebut, itulah bagian dari kemunafikan. Makanya bahaya. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk mengkaji Islam lebih-lebih kaitannya dengan masalah ini, masalah munafik. Sampai di Al-Quran pun ada satu surat, yaitu surat Al-Munafikun, membongkar habis kedok orang-orang munafik yang secara zahir menampakkan keislamannya. Sampai secara zahir ya, kalau kita lihat sejarah, kita baca sejarah, yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, begitu nampak pencitraannya di hadapan Rasulullah SAW. Luar biasa ya. Hanya Rasulullah SAW mengetahui berdasarkan wahyu bahwa dia adalah munafik, bahwa dia adalah orang pendusta, dia adalah penipu dan lain sebagainya. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dalam kajian tafsir surat Al-Munafiqun. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.